Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Ustaz, ana mau tanya. Apa boleh wasiat dalam bentuk harta atau tanah diberikan salah satu ahli waris saja? Dalam kasus ini diberikan kepada cucu. Ayuhal ahibbah barakallahu fiik. Terkait tentang wasiat, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya nomor 1295, Al-Imam Muslim nomor 1628. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb, bin Abdi Manaf, bin Zahrah, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, Al-Qurashi, Az-Zuhri, radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengisahkan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'amma hajatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari datang menjengukku di tahun haji wada'. Min waj'in ishtadda bi, disebabkan sakit. Sakit keras yang ada padaku. Saat ketika itu dalam kondisi sakit keras. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara, sungguh telah sampai padaku berupa sakit apa yang telah engkau saksikan. Aku telah menderita sakit sebagaimana yang telah engkau saksikan. Wa ana dzu malin, sementara aku adalah orang kaya, orang yang memiliki harta, banyak hartaku. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidaklah yang mewarisi harta tersebut, tidaklah yang mewarisiku dalam hal harta tersebut kecuali satu orang anak perempuan. Berarti masih nyisa banyak hartanya. Kalau diberikan kepada satu anak perempuan, sepersekiannya masih ada banyak yang sisa. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Maka aku katakan, fasyatru ya Rasulullah, setengah bagaimana wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Qultu, maka aku katakan, as-thuluth, sepertiga ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, as-thuluth, as-thuluthu kasir, sepertiga itu banyak. Innaka antadhar warasataka aghniya'a khairun min antadharhum 'alatan yatakaffawna an-nas. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengannya pahala Allah, wajah Allah, melainkan engkau mendapatkan pahala dengannya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sekalipun apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Qala, fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, dan seterusnya. Jadi di sini barakallahu fikum, sahabat yang mulia Sa'ad ingin memberikan hartanya sepersekian, maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Keluargamu engkau tinggalkan dalam keadaan berkecukupan, ini lebih baik daripada mereka meminta-minta. Sekarang wasiat itu sendiri, apa yang dimaksud dengan wasiat? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wal wasiyatu kal atiyah, wasiat itu seperti pemberian. Fala yajuzu an yusi al insan bi syai'in min malihi ba'da mautihi zaidan 'ala tsuluts. Tidak boleh bagi seseorang untuk berwasiat dengan sedikit atau sesuatu dari hartanya setelah meninggalnya nanti lebih dari sepertiga. Karena Nabi SAW ketika menjawab atsuluts, atsuluts katsir, sepertiga banyak, berarti tidak boleh lebih dari sepertiga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, falyakun min atsuluts, maka hendaklah sepertiga, fa'akal, atau kurang dari sepertiga. Wal afdalu fil wasiyah, yang afdal dalam wasiat itu, antakuna bil khumus, seperlima. Lianna Aba Bakrin qala arda bima radiyahullahu li nafsihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap dirinya. Al khumus, seperlima. Fa'awsa bil khumus, maka Abu Bakar pun berwasiat dengan seperlima dari hartanya. Wa min thamma qala fuqaha'una, dari sini fuqaha ulama kita rahimahumullah mengatakan, yusan an yusiya bil khumus in taraka malan katsiran, disunnahkan untuk berwasiat seperlima apabila dia memiliki harta yang banyak. Apabila dia punya harta banyak, maka disunnahkan, dianjurkan seperlima. Tapi kalau hartanya kurang, maka lebih baik diberikan kepada ahli warisnya. Jangan dia berwasiat. Sekarang yang perlu kita pahami, siapa yang berhak mendapatkan pemberian wasiat ini? Apakah ahli waris, atau orang lain, atau siapa itu? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, kita baca apa yang disebutkan oleh beliau, ditanya dalam tanya jawab di sini, yang beliau jawab dengan suara, walhamdulillah telah ditafrid, telah dibukukan, telah ditulis tanya jawabnya. Ada seorang bertanya, rajulun qabla an yatawaffa kataba kullama yamlikuhu min amwal libanatihi faqat. Pertanyaan ditujukan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ada seorang laki-laki sebelum meninggal, dia menulis setiap apa yang dimiliki dari hartanya diberikan untuk anak-anak perempuannya saja. Biqasdi hirmani baqiyati warasatihi al-akharin, dengan tujuan supaya ahli waris yang lain tidak mendapatkan. Fahal ma fa'alahu hadza jaizun am la? Apakah apa yang dia lakukan ini boleh atau tidak? Wa idza lam yakun jaizan famal amalu fi tarikatihi? Apabila yang demikian ini tidak boleh, apa yang harus dia lakukan dalam mengurusi harta-hartanya? Apa yang harus dia lakukan kalau yang seperti ini tidak dibolehkan? Dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, idza kana awsa bil mali li banatihi aw li ba'di warasatihi fal wasiyatu batilatun. Apabila berwasiat dengan harta untuk anak-anak perempuannya atau ditujukan untuk sebagian ahli warisnya, maka wasiat tersebut batil. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan setiap yang memiliki haknya. Allah Ta'ala memberikan haknya. Fala wasiyata li warisin, maka tidak boleh, tidak berhak ahli waris itu mendapatkan wasiat dari hartanya. Dari harta seseorang, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. falaisa li ahadin an yusi bil mal li ba'dil warasati la li banatin wala ghairi banatin. Tidak boleh seorang pun untuk berwasiat dengan hartanya untuk sebagian ahli waris, tidak untuk anak perempuan, tidak pula untuk selain anak perempuan. Balil malu yakunu lil jami', bahkan hartanya itu untuk semua. Amma idza awsa bitsuluts aw aqal li ghairil warasati hadza sahih. Adapun apabila dia berwasiat dengan sepertiga atau kurang dari sepertiga tetapi ditujukan untuk selain ahli waris, hadza sahih, yang demikian ini benar, boleh. Jadi wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Kalau ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Lahu an yusiya bitsuluts faqal. Silahkan dia berwasiat sepertiga atau kurang dari sepertiga. Lakin li ghairil warasati, akan tetapi diberikan kepada selain ahli waris. Fa idza sabata dzalika bil bayyinatil adilati nafath, apabila telah tetap yang demikian itu dengan bukti yang nyata yang jelas, maka dilanjutkan wasiat itu, dijalankan, diberikan kepada selain ahli waris. Amma annahu yusil zaujah au tusil mar'atu li zawjiha au li abiha au li ummiha au li banatiha au yusi zawj li ummihi au li abihi au ghairihi minal warathati la ghairu sahih. Adapun ketika seseorang berwasiat untuk istrinya, atau seorang istri berwasiat untuk suaminya, atau untuk ayahnya, untuk ibunya, anak-anak perempuannya, atau seorang suami berwasiat untuk ibunya, ayahnya, atau selainnya dari ahli waris dalam hal hartanya, tidak benar, tidak boleh. Yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam Islam. La yusa lil waris abadan, tidak boleh selamanya memberikan wasiat kepada ahli waris. La biqalil wala bikathir, tidak sedikit dan tidak pula banyak. Balillahu jalla wa ala qassama bainahum fil mal, bahkan Allah jalla wa ala telah membagi di antara mereka di dalam hal harta. Fayajibu an yabqa lahum hukmullah, maka wajib untuk tetap bagi mereka hukum Allah dalam hal itu, yaitu hukum waris. Ayah mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian, anak-anak mendapatkan sekian. Kalau ada ini, yang ini tertutupi. Sebagaimana dalam hal waris, ilmu faraid disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sudah dijelaskan di dalam Islam harta warisan, bagaimana cara pembagiannya. Walhamdulillah. Walaysa lil muslimi an yusiya bi syai'in lil warasati, tidak boleh bagi seorang muslim untuk berwasiat sedikit pun terhadap ahli waris. Amma in kana qad a'tahum fi sihhati, adapun jikalau dia berikan mereka dalam keadaan dia masih sehat. Qad a'ta banatihi ba'dhal mal fi sihhati wa salamatihi, sungguh dia telah memberikan anak-anak perempuannya sebagian hartanya ketika dia masih sehat dan dalam kondisi kuat sehat, tidak sedang sekarat, tidak sedang sakit keras yang dikhawatirkan setelah itu akan datang kematiannya. Walaisa lahu auladun akharun, dan tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Bal banatun faqat, bahkan anak perempuan saja yang diberi. Au a'ta auladahu, atau dia berikan kepada anak-anak, anak-anaknya jami'an semuanya. Wasawwa bainahum, dan meratakan mereka semua dalam pemberian. Fi sihhatihi, dalam sehatnya. Qassama bainahum, dia bagi-bagi di antara mereka. Fa inna hadza nafidh, yang seperti ini silahkan dia perjalankan. Walaysa li ahadin al-i'tiradu alaihi, tidak boleh bagi seorang pun untuk al-i'tirad, untuk memprotes. Idza kana fi sihhah, apabila dia memberikannya dalam keadaan masih sehat. Ma huwa fil marad, bukan dalam keadaan dia sedang sakit. laisa wasiyatan, yang demikian ini bukan wasiat namanya. Bi anna mathalan fi sihhatihi indahu bintahan, seperti ketika dia masih dalam kondisi sehat memiliki dua anak perempuan, wawaladun dan memiliki satu anak laki-laki. Fa'atahum mathalan aradi, misal dia memberikan kepada mereka tanah-tanah. A'tahum buyut, diberikan masing-masingnya rumah, diberikan masing-masingnya tanah. A'tahum nukut, diberikan masing-masingnya uang. Qasamaha bainahum, dibagi-bagikan semua itu di antara mereka. La ba'sa, tidak mengapa. La haraj. Wa'adala bainahum, dia berbuat adil di antara mereka. La haraj, tidak mengapa. Lidzakari mithlu hadzal unthayain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bagi laki-laki dua bagian wanita. Aulahu zaujatun, atau dia memiliki istri. Wa ataha fi sihhatihi, dia berikan ketika masa sehatnya baitan, rumah. Ini untukmu istriku, rumah. Au ataha ardon, atau diberikan istrinya tanah. Ini tanah untukmu. Au sayyaratan, atau memberikan kepada istrinya mobil. La ba'sa, tidak mengapa. Au ataha ba'dha aqaribihil akharin, atau dia berikan kepada kerabat-kerabatnya, sebagian kerabat-kerabatnya yang lain. Al-warithin, yang mereka adalah termasuk ahlu waris. A'ta ba'da ikhwatihi, dia berikan sebagian saudara-saudaranya ahli waris. Tetapi semua itu fi sihhatihi, di masa sehatnya. Kalau di masa sehatnya tidak mengapa, dia tidak dalam kondisi sakit sekarat yang dikhawatirkan setelah itu datang kematiannya. Maka dalam kondisi sehat tidak mengapa. Akan tetapi kalau dalam kondisi sakit, yang dikhawatirkan sakitnya sakit keras, dia berwasiat untuk ahli waris, tidak boleh. Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Harta tersebut adalah dibagi-bagikan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berwasiat sepertiga atau kurang dari sepertiga, tetapi diberikan kepada selain ahlul waris. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah termasuk terkena azab jika seseorang terkena penyakit COVID-19 ini? Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu pembahasan tentang wabah, tatkala wabah melanda, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 5734 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit wabah. Penyakit wabah ini penyakit menular, penyakit yang menular, yang menyebar. Jadi ketika disebutkan wabah itu termasuk COVID-19, virus corona yang menyerang berbagai negara, itu termasuk. Barakallahu fikum. Jadi ketika disebutkan wabah itu termasuk, jangan difahami wabah itu sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah, di masa para sahabat saja yang seperti di zaman Umar, penyakit kusta atau yang semisal itu. Tidak. Wabah itu penyakit menular yang menyebar, itu wabah namanya. Barakallahu fikum. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit wabah ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha'." Sesungguhnya wabah itu adalah azab. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala utus, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka dari itu ketika azab, hendaknya kita fahami bahwa tidaklah penyakit ini mengenai seseorang, melainkan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi kaum mukminin. Tatkala mengenai seorang mukmin, berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa min abdin yaqutuna fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dari itu tidaklah seorang hamba yang terkena suatu wabah lantas dia tetap bersabar di daerah tersebut dan yakin bahwa dia hanya akan tertimpa sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya kecuali dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang syahid, pahala mati syahid. Tatkala mengenai seorang mukmin, dia mendapatkan pahala mati syahid. Namun perlu kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Hendaknya kita menggabungkan setiap dalil-dalil. Tidaklah hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang keluar kemanapun yang dia inginkan, tidak peduli wabah, tapi dia mengharapkan mati syahid. Tidak demikian. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian menjumpai di negeri sana ada wabah, jangan kalian datangi. Kalau ada orang yang datang ke negeri yang sudah tersebar wabah di sana, berarti dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dia berdalih, ini mati syahid. Lah ya akhi barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi melarang untuk mendatangi. Ketika engkau mendatangi tempat itu, maka sungguh engkau telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Sehingga di sini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa mendapatkan hidayah orang-orang yang melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nekat pergi keluar, apalagi nas'alullah salamata wal afiyah, dengan kebid'ahan-kebid'ahan pergi keluar dengan dalih ini adalah ijtima', ini adalah perkumpulan, ini adalah perkumpulan, kalau kita keluar seperti ini nanti kita syahid. Yang dipertanyakan itu, kalau kita tidak datang ke perkumpulan ini, bisa jadi corona yang datang ke rumah kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Berbicara asal-asalan, tidak dipertimbangkan dalam berbicara. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bihi fir ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian mendengar di suatu negeri ada wabah, jangan mendatanginya. Jangan didatangi. Bahkan di dalam Islam diperintahkan untuk menghindar. Diperintahkan untuk menghindar. Barakallahu fiik. Jadi tidak tertuju untuk orang-orang yang membangkang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi wabah di masa sahabat, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terjadi yang disebut dengan ta'un amwas, wabah di Syam. Tatkala itu meninggal sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Demikian pula meninggal sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu mengambil alih ketika itu. Beliau berkhutbah kepada manusia, "Ayuhan nas, inna hadzal waja' qad ista'alla isti'ala nar." Sesungguhnya penyakit ini, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini menyambar sebagaimana sambaran api. Fatahassanu bihi, hendaklah kalian mengambil perlindungan. Lil jibal, dengan menaik ke gunung-gunung. Berpencar, fatafarroku, berpencar-pencar kalian. Jangan kalian berkumpul, tinggalkan perkumpulan. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada beliau berita ini. Umar pun tidak mengingkarinya. Ini petunjuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkumpulan ketika terjadi wabah. Bukan malah semakin menjadi-jadi, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Sungguh perbuatan ini adalah menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Islam. Ini bukan ajaran Islam. Hendaknya kita yakini ini, ayyuhal mu'minun, ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Ayyuhal mu'minin, hadza laisa minal Islam. Ini bukan dari ajaran Islam. Di dalam Islam diperintahkan tatkala wabah tersebar, hendaknya seseorang tetap menjaga diri, tetap waspada, menjauh, menghindar, bukan menerabas. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tatkala seorang hamba sesuai dengan syarat-syaratnya dia mati syahid, mati syahid. Sebagaimana dia sebelum itu telah terjadi wabah, dia berupaya menghindar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghindar, jangan mendatangi, firra minal majdum, larilah sebagaimana lari dari singa. Jangan bercampur yang sakit dan yang sehat. Dia amalkan semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, ditimpakan kepada dia, Allah takdirkan dia mendapatkannya. Ketika dia mendapatkan, dia bersabar, tidak berkeluh kesah. Dia tahan lisannya dari ucapan-ucapan yang murka. Dia yakin ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Dia tidak keluar dari negerinya. Dia, meskipun dia tetap berobat, maka yang seperti ini dia mendapatkan pahala syahid. Barakallahu fiik. Bisa dipahami ya? Jadi dibedakan. Kalau mengenai seorang mukmin itu dirinci. Kalau dia terkena penyakit ini namun dia tetap membangkang, maka tidak mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk mendatanginya terlebih dahulu. Maka tidak boleh kita melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangkang terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Akan ditimpa kepada mereka fitnah atau azab yang sangat pedih. Jangan diselisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah yang telah kita sampaikan tadi. Syarat-syaratnya itu tadi. Ketika mengenai dia, dia bersabar di daerah tersebut dan yakin bahwa dia hanya akan tertimpa sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya, kecuali dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Maka ketika seorang mengenai ini, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami dan bisa memberikan manfaat untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.